Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ya ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Ma'ruf bin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab fi bayani kathrati turuqil khair. Bab tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, as-sabi', hadis yang ke-7 di dalam bab ini atau yang ke-125 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala rahimahullahu wa anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari beliau, anhu berarti maksudnya adalah sahabat yang telah disebutkan pada hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya, hadis yang ke-6, adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka pada hadis yang ke-7 ini, anhu ay an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Man ghada ilal masjid, siapa yang pergi menuju masjid di pagi hari, ghada maknanya adalah zahaba ghudwatan ilal masjid, ay zahaba awwalan nahar, dia pergi di awal siang, maksudnya di pagi hari. Siapa yang pergi di pagi hari menuju ke masjid, awroha, atau di sore hari dia pergi menuju masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah akan menyiapkan untuknya fil jannah, di surga nanti, nuzulan, perjamuan, kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi pagi maupun sore. Setiap kali dia pergi pagi maupun sore. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Tayyib. Ayo la qata fil rahimani wa rahmakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau menyebutkan kepada kita sebuah keutamaan besar bagi orang yang mau untuk melangkahkan kakinya menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan tujuan apakah yang kemudian menjadikan dia mendatangi masjid. Maka ini bermakna umum. Semua niat kebaikan yang akan dia amalkan di masjid, sehingga membuat dia keluar rumah atau keluar dari tempat tinggalnya menuju salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan di sana. Entah itu salat, entah itu untuk berzikir, entah itu untuk membaca Al-Quran, entah itu untuk talabul ilm, menuntut ilmu, entah itu untuk menemui tamu, entah itu memberikan nasihat kepada saudaranya, dan seterusnya, amalan-amalan kebaikan. Jadi jangan difahami Yang dimaksud di sini man ghada ilal masjid, siapa yang pergi pagi hari atau sore hari ke masjid. Itu biasanya kan spontan kita memahaminya untuk sholat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Karena Rasulullah SAW di sini tidak menyebutkan maf'ul khusus, tidak menyebutkan objek khusus. Beliau hanya menyebutkan fi'ilnya. Siapa saja yang mau untuk mendatangi masjid, baik di pagi hari maupun di sore hari. Tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan atau akan siapkan untuknya nuzul. Tadi saya terjemahkan dengan perjamuan. Nuzul diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan an-nuzulu al-qutu war-rizqu wa ma yuhayya'u lidh-dhaif. Nuzul itu adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang al-qut, makanan. War-rizq atau rizki. Wa ma yuhayya'u lidh-dhaif atau hidangan-hidangan yang disiapkan untuk tamu. Gampangannya adalah hidangan tamu, itu perjamuan. Nah, setiap kali, ini hitungannya satu kali engkau langkahkan kakimu berniat menuju masjid, satu kali itu Allah siapkan nuzul, perjamuan, siapkan hidangan di surga nanti. Sore engkau datang lagi ke masjid, Allah siapkan lagi nuzul, siapkan lagi perjamuan itu. Yang kalau seandainya kita masuk ke dalam surga, itu akan dihidangkan di hadapan kita. Tayib. Di dunia saja, sebuah keutamaan ketika ada seorang raja memberikan hidangan khusus, hidangan istimewa, iya kan? Hidangan kerajaan itu biasanya berbeda dengan hidangan umum yang ada di rumah-rumah rakyat atau yang tersebar di pasar-pasar. Hidangan kerajaan itu khusus. Nah, sebuah kembagaan ketika ada seorang rakyat biasa karena dia melakukan sebuah hal yang dinilai sebagai jasa besar oleh seorang raja itu, dia kemudian raja ini siapkan hidangan, akan dipanggil rakyat biasa tadi ini, orang biasa ini tadi. Kira-kira ketika dia masuk ke kerajaan kemudian tahu akan dihidangkan makanan-makanan kerajaan, bagaimana perasaannya? Biasa-biasa saja atau bahagia? Terkejut. Nah, ini yang menyiapkan Allah, dihidangkan jamuan-jamuan, dan disiapkannya bukan di dunia, di surga nanti. Meskipun sekarang kita belum tentu masuk ke dalam surga, tapi ketika engkau datang ke masjid untuk melakukan satu kebaikan di masjid, Allah sudah siapkan di surga satu jamuan untuk kamu. Sore nanti datang ke masjid lagi, disiapkan lagi jamuan. Semakin banyak engkau mendatangi masjid, semakin banyak jamuan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamuan surga itu tidak ada yang membosankan, meskipun bentuknya sama. Nikmat yang ada di dalam surga. Nah, ini motivasi untuk kita. Tayyib. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, zahirul hadis. Zahir dari hadis ini menyebutkan anna man ghada ilal masjidi awraha. Siapa saja yang mau berangkat ke masjid, pagi hari kah, sore hari kah, malam hari kah, sawa'un ghada lis-shalah, apakah dia pergi untuk melaksanakan salat, au li talabil ilm, atau untuk menuntut ilmu, au li ghairi dzalik min maqasidil khair, atau hal-hal lain, tapi tujuannya adalah kebaikan yang hendak dia lakukan di dalam masjid. Annallaha yaktubu lahu fil jannati nuzulan. Allah akan catatkan engkau berhak mendapatkan satu hidangan surga. Tayyib. Fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita, isbatu hadzal jazail azim. Penetapan terkait balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kita logikakan tadi, sudah kita gambarkan tadi. Kalau seandainya terjadi di dunia seperti itu saja sudah kita bangga, bahagia, gembira, merasa itu sebuah kenikmatan. Apalagi Allah yang menyiapkannya. Maka ini sungguh keutamaan besar saat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebuah hidangan spesial untuk kita. Tayyib. Liman dhahaba ilal masjidi awwalan nahar aw akhirahu. Dan itu bagi orang-orang yang mau pergi ke masjid pagi hari ataupun di sore hari. Wa fihi bayanu fadlillah 'alal 'abd. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Maksudnya apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Ini adalah kaidah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, selama itu untuk Allah, selama niat dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, maka tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu, meskipun fulan tidak tahu, meskipun alan tidak memperdulikan, meskipun yang ini tidak menganggap engkau, tidak jadi beban, tidak jadi masalah untuk kita. Kenapa? Tujuannya adalah kita melakukan kebaikan, kita mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa sakit yang datang dari mungkin saudara kita yang selama ini kita anggap baik, kita melakukan kebaikan kok dicela, kita melakukan apa namanya hal yang bermanfaat kok dicacat dan seterusnya, itu bukan menjadi fokus dia. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang ketika engkau melakukan kebaikan kemudian tidak ada halangan di sana, tidak mungkin. Kebaikan apapun yang kita lakukan akan ada di sana ujian-ujiannya. Supaya tujuannya apa? Tujuannya bukan menghalangi, bukan Allah ingin menghalangi kita berbuat baik, tidak. Tapi untuk menguji seberapa berkualitas kebaikan yang engkau lakukan, ketaatan yang engkau lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, semakin naik keimanannya akan semakin tinggi ujiannya. Paham? Ini kita semua yakin kan? Semakin naik keimanan kita akan semakin tinggi ujiannya. Jadi jangan kira ketika kita semakin lama mengenal sunnah, semakin lama ngaji, semakin lama thalabul ilm, kemudian kau bayangkan hal-hal indah di depan sana. Tidak. Justru yang akan hadir itu adalah ujian-ujian untuk menguji apakah tujuan menuntut ilmumu itu ikhlas karena Allah atau tidak. Apakah amal ketaatanmu yang kau lakukan itu, sholat, berpuasa, sedekah dan seterusnya, itu untuk Allah atau tidak? Itu nanti akan tersingkir sendiri. Ketika niatmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimanapun kamu mengusahakan kebaikan, kemanfaatan, nanti pasti akan futur sendiri, akan hilang sendiri. Dan itu tidak bermadharat untuk Islam, tidak bermadharat untuk kaum muslimin, tidak bermadharat untuk dakwah. Maka kita yang membutuhkan dakwah ini, kita yang membutuhkan syariat ini, bukan syariat butuh kita. Jangan pernah menganggap demikian, oh, kalau tidak ada saya tidak akan begini, kalau tidak ada saya tidak nanti jadi begini, jadi begitu. Tidak mungkin. Allah yang akan menjaga Islam, Allah yang akan menjaga syariatnya, Allah yang akan menjaga kaum muslimin, dan Allah yang akan menjaga dakwah ini. Ketika niatmu masuk ke dalam dakwah tidak ikhlas, tidak lurus, bukan karena Allah, engkau yang akan tersingkir. Allah akan gantikan orang lain yang dia ikhlas untuk membawa dakwah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk meninggikan kalimat Islam dan membawa kemanfaatan untuk kaum muslimin. Ini yang harus kita tanamkan dari sekarang. Jangan pernah menganggap diri kita berjasa untuk Islam, untuk kaum muslimin atau untuk dakwah Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menganggap dirimu memiliki jasa untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk syariat Allah, untuk dakwah Allah, kamu yang akan tersakiti. Sebab siapa? Sebab diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayyib, ini ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ketujuh. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Athamin, yang kedelapan. Wa anhu, dan dari beliau juga. Siapa tadi sahabatnya? Abu Hurairah, tayyib, radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslim atau wanita-wanita muslimah, la tahqiranna, jangan sekali-kali kamu meremehkan. Jarotun atau afan, tertinggal tadi. Jangan sekali-kali seorang tetangga itu meremehkan. Jangan sekali-kali seorang tetangga itu meremehkan. Lijarotiha, terhadap tetangganya, walau firsi nasyatin, meskipun itu hanya satu firsin dari kambing. Nah, akan jelaskan nanti apa maksudnya firsin. Tayyib, Di sini memang tidak terlihat secara tekstual zahirnya apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Tapi tujuan Nabi SAW dengan kalimat ringkas ini adalah mengingatkan kepada wanita-wanita kaum muslimin, ini konteksnya perempuan, khitabnya perempuan, mengingatkan kepada wanita-wanita kaum muslimin, jangan pernah meremehkan kebaikan dari tetangga. Tentang hubungan bertetangga, jangan pernah meremehkan kebaikan dari tetangga, meskipun itu firshinasyah. Seandainya tetanggamu memberikan firshin dari kambing, apa itu firshin? Tayyib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil di bawahnya, qala al-Jauhari, berkata Al-Imam Al-Jauhari, al-firsin minal ba'ir, firsin dari hewan, kalhafiri minad dabah, asalnya adalah bagian bawah kaki onta, yang ada sepatunya itu, kaki onta yang ada sepatunya, ini namanya firsin. Asal katanya firsin itu dipakai untuk onta, firsin ba'ir, maksudnya hafirul ba'ir, kuku onta. Qala warubbama stu'ira fisyah, tapi seringkali digunakan, dipinjam untuk menggambarkan kaki kambing. Seringkali dipinjam untuk menggambarkan kaki kambing. Jadi di sini Nabi menggunakannya untuk kambing, firsinasyah. Berarti jangan seorang tetangga itu meremehkan pemberian tetangganya meskipun hanya kuku kambing. Kira-kira bermanfaat atau tidak kuku kambing itu? Orang Arab menganggapnya tidak bermanfaat, kalau orang Indonesia masih bisa bermanfaat. Jadi masakan, masih bisa jadi kikil, masih bisa jadi sop dan seterusnya. Nah, kata Nabi, jangan meremehkan pemberian tetanggamu meskipun itu bagian bawah dari kaki kambing, terlihat tidak bermanfaat. Tayyib. Tapi petua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, membangun hubungan baik antar tetangga. Terutama jika tetangga itu adalah tetangga muslim. Apalagi muslim dan memiliki hubungan kekerabatan. Ini haknya lebih besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tetangga itu ada berapa? Sudah hafal kan? Tetangga ada tiga. Yang pertama jarun kafir, tetangga tapi dia kafir, falahu haqqul jar, dia hanya mendapatkan hak sebagai tetangga. Jadi tidak hilang meskipun dia orang kafir loh. Kita kan kepada orang kafir itu kaidahnya, kalau berbuat kebaikan kepada kaum muslimin, engkau akan diberikan kebaikan. Sebaliknya, semakin engkau menyakiti orang kafir, itu akan semakin mendapatkan pahala. Ini kaidah sebetulnya. Dan berdasar apa namanya ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-120, Allah sebutkan demikian. Wala yatauna mautian yaghidul kufar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Tidak ada satu perbuatan yang engkau lakukan dalam rangka membela agama Allah itu membuat marah orang-orang kafir. Walayana luna min aduwin nailan, atau menyakiti musuh-musuhmu dari orang-orang kafir itu, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, melainkan apa yang kamu lakukan akan dicatat sebagai satu amal soleh. Ini kepada orang kafir, kaidahnya demikian di dalam Islam. Nah, sedangkan kepada kaum muslimin, semakin engkau memberikan manfaat kepada mereka, semakin engkau membahagiakan mereka, akan mendapatkan pahala. Tapi lihat, ketika orang kafir itu menjadi tetanggamu, dia memiliki hak tetangga. Artinya apa? Tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, dan seterusnya. Dia memiliki hak tetangga. Jadi kewajiban untuk membangun muamalah yang baik antar tetangga itu tetap berlaku meskipun jar itu kafir. Ini yang pertama kata Nabi. Yang kedua, jenis tetangga yang kedua adalah tetangga jarun muslim. Seorang tetangga dan dia muslim, maka dia memiliki dua hak. Yang pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai saudara seiman, saudara semuslim. Haknya lebih besar dibandingkan seorang tetangga biasa. Dan yang ketiga kata Nabi SAW adalah jarun muslim, tetangga muslim, lahu qorobah, dia memiliki hubungan kekerabatan. Maka Dia punya tiga hak. Hak tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai saudara, hak sebagai kerabat. Tayyib, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan demikian, dan mungkin sering kita mendengarnya, sering diulang-ulang. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Mazala Jibril yusini biljar." Jibril itu senantiasa datang pasti mengingatkan, berwasiat tentang masalah tetangga. Ya, diingatkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang mengingatkan kepada Nabi, berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Selalu seperti itu, dan itu tidak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Terus berulang-ulang Jibril mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta dhonantu annahu sayuwarrithuhu." Sampai aku menyangka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril itu akan membawakan hukum bahwa tetangga itu bisa mewarisi. Annahu sayuwarrithuhu. Jibril akan memberikan bagian warisan untuk tetangga. Saking apa? Saking perhatiannya Jibril alaihi salam dengan masalah hubungan baik antar tetangga. Nah, itu semua sudah kita ketahui. Tapi di sini hadis Abu Hurairah ini membawa faedah lebih, terutama kepada wanita. Kenapa disebutkan di sini khitabnya wanita? Ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah. Kok enggak disebutkan suaminya? Enggak disebutkan ya rijalal mu'minin, wahai laki-laki orang-orang yang beriman. Karena seringnya yang berkonflik dengan tetangga itu adalah wanita, perempuannya. Laki-laki jarang. Kalaupun ia berkonflik dengan tetangganya tidak lama. Tapi perempuan karena seringnya di rumah sebelahan dengan tetangganya, ada satu masalah itu bisa berlarut-larut lamanya. Maka caranya adalah saling menjaga hubungan baik. Ya, tetangga yang A juga berusaha untuk membangun hubungan baik dengan B. B juga demikian, berusaha untuk membangun hubungan baik dengan A. Kalau hanya satu pihak saja tidak akan pernah selesai. Dua-duanya harus berusaha bersama-sama untuk membangun hubungan yang baik itu. Nah, kalau ini sudah tujuannya sama, insya Allah masalah-masalah tetangga itu, antar tetangga akan mudah diantisipasi, dihindari. Nah, bimbingannya dari Nabi SAW, hai wanita yang beriman, jangan pernah kamu meremehkan pemberian tetanggamu, meskipun itu barang kecil atau bahkan barang tidak berguna. Disebutkan oleh para ulama, meskipun itu barang tidak berguna, tapi ketika tetanggamu memberikan hadiah, terima saja. Ayo. Masih ingat hadis salah satu hak tetangga adalah ketika kita masak, apa yang kita lakukan? Fa'akthir ma'aha, banyakkan kuahnya. Baik. Iya kan? Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Banyakkan kuahnya. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau memasak makanan yang berkuah, tambah kuahnya, perbanyak kuahnya. Tujuannya apa? Ta'ahad jironaka. Perhatikan tetanggamu. Baik. Isyaratnya adalah ketika engkau mengantarkan kepada tetangga itu, meskipun hanya kuah marok, tidak ada isinya. Baik, marok itu kuah kambing. Tidak ada kambingnya, cuma kuahnya aja. Diberikan kepada tetangga. Jangan pesimis, cuma kuah. Masa ia mau diterima? Tidak. Kalau bisa berikan hadiah ini kepada tetanggamu, berikan, kata Nabi SAW. Dan yang menerima juga jangan dilihat, lah cuma kuah kok yutike nih. Kok tidak ada isinya? Jangan seperti itu. Terima saja. Kenapa itu hadiah dari tetanggamu? Lah masih mending kuah. Kuah marok, kuah daging. Dalam hadis Abu Hurairah tadi apa? Firsinasyah, kuku kambing. Ya kalau kukunya masih ada ke atas sedikit, ada kikilnya. Lah kalau benar-benar dikepras pas sepatunya itu, apa ya ada manfaatnya? Tidak ada. Tapi kata Nabi, la tahqironna, jangan remehkan itu. Maka yang lebih bermanfaat daripada itu, lebih-lebih jangan ditolak. Atau jangan dicemooh, jangan dicela, diambil tapi di dalam rumah grundel, ngomel-ngomel sendiri, ngasih seperti ini seperti itu, jangan, terima saja. Alhamdulillah, bersyukur kepada dia. Besok apa yang kamu punya meskipun sedikit, kasihkan. Juga pernah kita bahas bagaimana para salaf dahulu ketika mendengar dari Nabi SAW untuk berinfak dan keutamaan tentang infak dan sedekah, dia setiap hari mengeluarkan infak dan sedekah. Meskipun itu hanya sepotong bawang merah, bukan satu biji. Sepotong, separuh bawang merah diberikan untuk tetangganya. Mereka beramal itu, ini sebagai sedekah. Berikan ke tetangganya. Dan tetangganya pun juga menerima. Ini para salaf. Kalau ini dipraktekkan zaman sekarang, kira-kira ada yang mau memberi dan ada yang mau menerima atau tidak? Sepotong bawang merah. Jadi di dapur saya masih ada berapa biji, dikasih sepotong. Atau cabai, satu biji cabai. Remeh. Tapi jangan anggap itu tidak ada manfaatnya. Allah akan berikan balasan atas apa yang kau usahakan dari kebaikan itu. Apalagi tujuannya adalah untuk menyambung hubungan baik antar tetangga. Tetangganya muslim lagi. Lebih-lebih tetangganya memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hadis yang berikutnya. At-Tasi' yang ke-9. Anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 'Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Perbedaan bilangan yang ada dalam riwayat ini adalah syakun minar rawi. Keraguan dari perawi, apakah Abu Hurairah menyebutkan 70 atau 60? Makanya disebutkan dua-duanya. Intinya iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un. Bid'un itu dalam bahasa Arab digunakan untuk menggambarkan bilangan antara 3 sampai 9. Namanya bid'un. Bahasa Indonesia tidak ada ya. Tidak ada, maka terjemahannya agak susah. 70 sekian cabang antara 3 sampai 9. Fa afdaluha, yang paling tingginya, qaulu la ilaha illallah. Adalah ucapan la ilaha illallah. Kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas. Itu yang paling tinggi, puncak dari keimanan seseorang. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya, imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Muttafaqun 'alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Tayyib. Hadis ini ma'asyiral kharahimani wa rahimakumullah, mungkin tidak asing bagi kita karena senantiasa kita bahas tentang keimanan. Di mana Nabi SAW menjelaskan iman itu bukan hanya sekedar satu buah atau satu jalan saja atau satu bentuk saja. Tapi iman itu memiliki banyak sekali bentuk. Nah, ini inti dari kenapa hadis ini dimasukkan di dalam fi bayan kathrati turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dalam masalah asalnya sendiri, keimanan itu sendiri, iman itu juga bukan hanya satu wajah, satu surah, satu gambaran, satu bentuk. Iman itu banyak bentuknya, banyak macamnya. Kalau ini asalnya, maka furu', ini kita meminjam bahasa mereka, furu'nya, amalan-amalannya pasti jauh lebih banyak dibandingkan asal. Biasanya kan asal itu satu. Asal itu satu, baru bercabang-cabangnya banyak. Tapi kalau asalnya itu sudah bercabang, maka pencabangan di bawahnya akan lebih banyak. Mafhumin? Pencabangan di bawahnya akan lebih banyak. Ini tanda hadis ini sebagai dalil. Amaliyah di dalam Islam pasti sangat lebih banyak dibandingkan asal keimanan itu sendiri. Taib. Yang paling utama, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang tidak perlu kita ulang lagi bagaimana maksudnya, kemudian apa manfaatnya. Intinya la ilaha illallah saat itu terucap bukan hanya ucapan lisan, tapi dia terucap dengan lisan, diyakini dengan hati kita, dan terrealisasikan dengan amalan. Ini yang penting, bukan hanya ucapan lisan. Kalau hanya ucapan lisan masih kurang manfaatnya. Baik. Seandainya kalimat la ilaha illallah yang sudah benar-benar tertanam di dalam diri kita, menjadi ucapan ikrar kita, menjadi keyakinan hati kita, dan menjadi dasar dari amalan-amalan kita, itu wuzinat, ditimbang dengan semua langit dan bumi, seluruh lapis langit dan seluruh lapis bumi. Bumi ada berapa lapis? Ada 7. Langit ada berapa lapis? 7. Beratnya berapa bumi dan langit itu? Tidak kira. Sebegitu beratnya langit dan bumi dengan semua 7 lapis langit, 7 lapisnya, dibandingkan dengan satu kartu saja bertuliskan la ilaha illallah. Tapi munculnya kartu itu juga bukan hanya ucapan saja. La ilaha illallah, saya muslim, terus tidak mau beramal, terus tidak mau meyakini prinsip-prinsip sebagai seorang muslim harus begini, harus begitu. Sehingga yang seharusnya muslim itu berprinsip al-wala' wal-bara', bagaimana? Dia tidak pedulikan. Seorang muslim itu berprinsip harus bagaimana, sholat harus bagaimana, berpuasa harus bagaimana, dengan Al-Quran harus bagaimana, dengan malaikat harus bagaimana, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau dia pelajari. Ini rasa-rasanya tidak akan bermanfaat, mungkin tidak akan mengeluarkan kartu itu, tapi kartu itu akan keluar ketika kita benar-benar mengucapkannya, mengikrarkannya, kemudian diyakini dengan hati. Nah, bagaimana bisa yakin? Ilmu tentang la ilaha illallah itu dipelajari semua sehingga memunculkan keyakinan. Dari keyakinan itulah akan membawa amal yang berkualitas. Kebanyakan kalau orang malas itu pasti tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Malas sholat, dia tidak yakin dengan kewajiban sholat, dan dia tidak yakin dengan keutamaan sholat. Mau buka Al-Quran berat, susah. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan Al-Quran. Kalau sudah tertanam yakin di dalam hatinya tentang apa itu Al-Quran, bagaimana itu Al-Quran, keutamaan Al-Quran, mudah dia mengulurkan tangannya mengambil Al-Quran, membuka, membaca Al-Quran. Kalau tidak hafal, kalau yang hafal lebih enak lagi, tidak mesti untuk mengambil mushaf, jalan mulutnya ringan mengucapkan Al-Quran. Baik, naik motor ke sana kemari, mulutnya bisa mengeluarkan Al-Quran, nikmat dia dengan Al-Quran. Nah, seperti ini kalau tidak dari keyakinan, mustahil amalan itu bisa kita lakukan dengan mudah. Mau bersodakoh, tahu apa itu sodakoh, keutamaan sodakoh, tapi kalau itu belum menjadi sebuah keyakinan, akan susah kita mengeluarkan sodakoh. Semakin kamu keluarkan, akan semakin banyak yang kau simpan. Konsepnya begitu kan di dalam Islam. Tapi prakteknya ketika kita mengeluarkan, masih mikir matematisnya di dunia. 10.000 saya keluarkan, 9.000 ya sisa 1.000. Kebanyakan kita masih mikir seperti itu. Baik. Yang lebih parah lagi mengatakan, yaitu kan hanya berita. Kita belum mengerti bagaimana apa namanya aslinya. Ya kalau nanti di akhirat ternyata dapat tersimpan. Itu ucapan yang bersumber dari orang yang tidak berkeyakinan dengan keutamaan sedekah. Dia masih hitung-hitung. Ya kalau dapat, kalau tidak kan rugi, di dunia saya hilang harta, di akhirat tidak dapat. Kalau kamu yakin, tidak akan berpikir itu, pasti sudah Allah akan menggantinya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kuatkan terlebih dahulu keyakinan kita, baru akan mudah amalan-amalan itu untuk kita lakukan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi SAW, wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan yang paling rendah, paling ringan, paling sepele dari keimanan. Maksudnya apa? Indikator adanya keimanan di dalam hati kita adalah ketika kita mau menyingkirkan gangguan dari jalan. Izalatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan yang bisa mencelakai manusia di jalan umum mereka. Terlebih lagi kalau niatnya yang bisa mencelakai seorang muslim dari jalan mereka. Ini lebih besar dibandingkan kita berniat untuk manusia. Baik. Nah, sekarang ada pemikiran terbalik. Yang penting kemanusiaan, siapapun dia. Iya kan? Kita dengar mungkin seperti itu. Sehingga fokusnya adalah menolong kemanusiaan. Seorang muslim tidak seperti itu. Jangan sampai pedulinya itu, usahanya itu tidak mendapatkan, tidak membawa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemanusiaan. Karena kalau manusia beragam, dia ada muslim, ada musyrik, ada kafir, ada munafik, ada fasik, dan seterusnya. Tapi kalau niatnya membantu seorang muslim, itu bernilai lebih. Jadi, prinsip ini jangan sampai terbalik sekarang. Kita harus memberikan kemanfaatan lebih kepada seorang muslim dibandingkan kepada seorang manusia. Baik. Maka bagaimana itu menyangkut seorang muslim harus lebih kita perhatikan dibandingkan menyangkut manusia secara umum. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wal haya'u syu'batun minal iman. Yang terakhir kata Nabi, rasa malu itu juga termasuk bagian dari keimanan. Jadi ada di tengah-tengah. Di mana posisinya rasa malu itu? Tidak tahu. Nabi SAW tidak menyebutkannya pada cabang yang keberapa. Intinya al haya', rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Cabang dari keimanan. Bisa saja dia pada posisi yang tinggi, bisa saja dia pada posisi tengah atau di bawah. Tapi perlu diperhatikan malu yang seperti apa, yang bagian dari keimanan itu. Karena tidak semua rasa malu, tidak semua khajal itu adalah bagian dari keimanan. Yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan, atau dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain tidak disebutkan syu'bah. Al-haya'u minal iman, rasa malu itu adalah keimanan. Rasa malu itu adalah keimanan. Taib. Maka kita perlu tahu al-haya' yang bagaimana. Al-haya' yang termasuk bagian dari keimanan adalah al-haya' halatun nafsiyah ta'taril insanu inda fi'li ma yukhajjalu minhu. Yaitu sebuah sikap di dalam hati seseorang yang bisa menghalangi dia untuk melakukan amalan-amalan tercela. Ini malu yang bagian dari keimanan. Jadi malu itu yang akan menahan seseorang, sebuah sikap dalam hati kita yang menahan kita untuk berbuat kejelekan. Kenapa anda berbuat ini? Malu. Malu dengan siapa ya? Malu dengan Allah, malu dengan orang-orang beriman yang ada di sekitar kita. Nah itu baru malu dari apa namanya yang termasuk dari keimanan. Bukan malu secara umum. Mau ke masjid, kenapa anda ke masjid? Malu dilihatin orang-orang. Ini malu bagian dari keimanan atau bukan? Bukan. Itu justru kemungkaran. Itu justru dosa. Tayyib. Baca Al-Quran di masjid di depan sini. Ambil Al-Quran duduk di depan sini. Tidak mau. Maunya di mana? Ambil Al-Quran mojok di sana. Malu. Kenapa malu? Dilihatin orang-orang. Ini malu yang bagian dari keimanan atau bukan? Malu yang terpuji atau bukan? Bukan. Karena malu itu justru menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah. Malu yang terpuji, malu yang bagian dari keimanan adalah yang tidak menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah. Maka konsepnya, malu bagian dari iman itu akan berkaitan erat dengan al-haq, dengan kebenaran. Sangat berkaitan erat, tidak dipisahkan dari al-haq. Ketika itu dengan al-haq, tidak ada yang namanya haya, tidak ada yang namanya malu. Singkirkan malu kalau itu dengan kebenaran, dengan apa namanya ketaatan. Malu itu akan timbul kalau itu berkaitan dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, baru ada ajarnya. Tapi kalau dengan kebenaran, tidak ada malu di sana, menghalangi engkau untuk melakukan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu adalah seorang yang pemalu, ya kan? Nabi SAW itu orang yang paling pemalu. Sampai digambarkan beliau itu lebih pemalu dibandingkan al-adhara fi hujratiha, gadis-gadis perawan di ruangan-ruangan mereka. Biasanya kalau perawan sebelum menikah ditaruh di ruangan apa namanya? Di apa kan itu? Kok lupa. Di pingit. Nah, Nabi SAW itu lebih pemalu dibandingkan gadis-gadis yang sedang dipingit. Mafhum kan? Bisa digambarkan? Tapi Nabi SAW tidak pernah malu anil haq, tidak pernah malu dari kebenaran. Jadi Nabi SAW bisa mencontohkan bagaimana mengelola rasa malu itu pada tempatnya. Kalau itu berkaitan dengan al-haq, tidak ada malu di sana. Ketika apalagi syariat Allah Subhanahu Wa Taala direndahkan, beliau tidak ada rasa malu. Justru beliau adalah orang yang terdepan untuk mengingkari kemungkaran itu. Demikian contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala pun seperti itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, Wallahu la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Atau dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-26, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah malu an yadriba mathalan, untuk memberikan percontohan kepada kalian, ba'udatan, seperti layaknya seekor nyamuk. Untuk memberikan contoh nyamuk saja Allah tidak malu kalau itu berkaitan dengan al-haq. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar dibandingkan dengan nyamuk kecil itu. Percontohan ada yang lebih dibandingkan nyamuk, tapi Allah tidak malu untuk menjelaskan kebaikan meskipun itu dengan contoh seekor nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih besar daripada itu. Baik. Ini Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ummu Sulaim memahami rasa malu sesuai dengan tempatnya, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, beliau praktekkan. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik, termasuk salah satu sahabiat yang cerdas, yang cerdik. Beliau perempuan. Suatu kali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang biasanya banyak wanita itu malu, bertanya tentang kewanitaan. Dah beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelum bertanya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Benar seperti itu? Baik. Ini ayat disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung paham. Baik. Lalu apa pertanyaan Ummu Sulaim? Pertanyaan kewanitaan yang tabu mungkin untuk ditanyakan seorang wanita, apalagi tanyanya langsung kepada Nabi. Langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik tirai. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat? Pertanyaannya sepele. Apakah perempuan itu juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Nah, ini kan pertanyaan yang jarang wanita itu mau bertanya. Maka Ummu Sulaim mengambil dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah atau dalam Al-Ahzab tadi. Innallaha la yastahyi minal haq. Baru dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kisah. Dan banyak kisah yang lain, Ummu Sulaim datang bertanya tentang kewanitaan. Tayib. Ada Aisyah atau tidak ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ilmu itu turun akhirnya. Ilmu itu diperlukan oleh wanita-wanita muslimah dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita, bahkan sampai nanti ilmu itu diperlukan. Tapi kalau semuanya malu, mungkin tidak akan tersampaikan ilmu-ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana cara menjadikan rasa malu yang menjadi tabiat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah malu yang terpuji, malu yang menjadi bagian dari keimanan. Maka kita harus menjaga rasa malu itu, dikelola dengan baik, bukan dihilangkan atau bukan dipelihara, dibiarkan seperti itu rasa malu, tidak, tapi dikelola rasa malu itu dengan baik, kita tempatkan pada tempatnya, digunakan pada sesuatu hal yang semestinya, bukan kemudian diumbar atau dihilangkan. Kalau dihilangkan rasa malu itu dari hati kita, niscaya tidak akan ada bedanya kita ini dengan binatang. Akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, maunya begini, maunya begitu, dan hawa nafsu itu mustahil menyuruh kita, mendorong kita untuk berbuat kebaikan, mustahil. Yang namanya hawa nafsu itu pasti akan mendorong kita untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Dalilnya apa? Surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu, la ammaratun. Perhatikan lafadznya dari Allah, bukan la amirun. Amirun itu memerintahkan. Ammar sering memerintahkan. Tapi ini disebutkan dengan yang lebih tinggi lagi, ammaratun. Sering memerintahkan kepada kemaksiatan, kepada dosa, kepada kejelekan. Itu hawa nafsu. Maka bandingannya adalah rasa malu dengan hawa nafsu. Kalau tinggi hawa nafsumu dibandingkan rasa malumu, seperti binatang. Maka kita kelola malu itu, rasa malu itu bisa menekan hawa nafsu dalam diri kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna mimma adrokan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna masyita." Pendek. Sesungguhnya termasuk bagian apa yang ditemukan oleh manusia dari kalam nubuwah, kalam kenabian yang pertama, tafsir yang sudah pernah kita bahas, adalah idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan saja sesukamu. Silakan. Tapi ini bukan kemudian pembebasan. Lo dibebaskan oleh syariat kok. Kalau enggak punya malu, ya silakan lakukan. Bukan, tapi ini adalah tahdzir. Ini tahdzib dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman.